Wa akmalul akhlak huwa khuluqin nabi alaihi salatu wassalam. Dan akhlak yang paling sempurna, yang paling mulia adalah akhlak nabi alaihi salatu wassalam. Ya, akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna adalah akhlak nabi alaihi salatu wassalam. Ini di kalangan berkomikum manusia. Ya. Yang paling patut untuk dicontoh adalah akhlak nabi alaihi salatu wassalam. Wa huwa uswatu ummatihi. Dan bahwasanya nabi beliau adalah teladan bagi umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri rasul teladan yang baik untuk kalian. Baik dalam akidah, ibadah, dalam hal akhlak, muamalah dan lain-lain. Fa innahu lam yunkir 'alal khadim syai'an qassara fihi. Di antara bentuk bagusnya akhlak nabi adalah bahwasanya nabi tidak pernah mengingkari sedikit pun yang dilakukan oleh pembantu karena urusan yang sepele. Disebutkan di sini urusan yang sepele di sini barakallahu'alaikum, ya, adalah urusan yang terkait dengan masalah pelayanan, bukan masalah hak Allah, bukan masalah hukum-hukum syariat. Maka nabi barakallahu'alaikum, ya, tidak mengingkari, tidak kemudian berlaku keras, tapi memaafkan. Jadi ketika hak nabi mungkin sedikit diremehkan, yakni hak mungkin dalam hal pelayanan, bukan hukum-hukum syariat, bukan ada keterkaitan dengan agama, bukan ada keterkaitan dengan hak Allah, maka nabi memaafkan. Oleh karena itu nabi tidak pernah menegur Anas bin Malik, kenapa kamu demikian, kenapa tidak demikian. Karena permasalahannya adalah masalah barakallahu fikum pelayanan. Maka nabi memaafkan, masalah pribadi. Jadi nabi itu tidak pernah marah ketika pribadinya disinggung, namun nabi marah ketika Allah dan rasulnya barakallahu fikum, agama Islam, ya, itu diolok-olok barakallahu fikum. Aw syai'an amilahu ala ghairi wajhihi. Dan nabi tidak pernah mengingkari perbuatan pelayannya, pembantunya Anas bin Malik, sedikit saja yang dia lakukan pada perkara yang tidak ada pada tempatnya, pada perkara yang tidak pada tempatnya. Li'anna ibna Adam yusibu wa yukhti. Karena anak Adam itu sering berbuat terkadang benar, terkadang salah. Maka nabi memaafkan. Wa tasamuh min sifati ahli iman. Dan toleransi. Toleransi, memaafkan, ya, tasamuh. Itu merupakan sifatnya orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu barakallahu memiliki sifat toleran. Barakallahu. Memiliki sifat toleran. Yang terakhir, hadis ini menunjukkan wan nabi alaihi salatu wassalam a'lal mu'minina qadran. Bahwasanya nabi alaihi salatu wassalam beliau termasuk, ya, manusia yang paling tinggi derajatnya di kalangan orang yang beriman. Kenapa paling tinggi? Karena nabi dan rasul merupakan derajat yang paling tinggi di antara manusia yang ada. Derajat paling tinggi berkumpul itu adalah nabi dan rasul. Ini yang pertama. Kemudian as-siddiqun, orang-orang yang jujur keimanannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jujur keimanannya, lisannya, hatinya dan amalannya sesuai dengan keimanan. Kemudian derajat yang ketiga, ya, yang tinggi di antara orang-orang beriman adalah as-solihin, orang-orang soleh. Maka wali-wali Allah itu masih berkepikun tinggi apa di bawah wali-wali Allah itu, kedudukannya masih di bawah nabi dan rasul, dan masih di bawah orang-orang yang jujur keimanannya, as-solihin. Dan yang terakhir, orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan orang yang beriman adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Barakallahu. Yang ketiga tadi asyuhada, ahwan. Pertama nabi dan rasul, yang kedua asyiddiqun, ya, orang-orang yang jujur keimanannya. Yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah as-solihin, orang-orang yang soleh. Barakallahu. Wa ahsanuhum khuluqa. Dan nabi merupakan manusia yang paling baik akhlaknya di antara orang yang beriman, di antara umatnya. Wa akmaluhum imana. Dan nabi merupakan manusia yang paling sempurna imannya. Kalau nabi itu barakallahu, keimanannya barakallahu selalu terjaga, karena maksum, terjaga dari kesalahan. Yang dimaksud dengan terjaga dari kesalahan itu bukan tidak pernah berbuat dosa. Pernah berbuat dosa, tapi barakallahu dosa kecil. Dosa besar tidak. Lalu barakallahu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung bertaubat. Itu namanya maksum. Kalau manusia, ya, kalau tidak ada teguran ya sudah. Terkadang lalai, tidak sadar kalau dia berbuat dosa. Fahum lam yaqul li khadimihi anas li syai'in fa'alahu lima fa'altahu aw li syai'in lam yaf'alhu limadza lam taf'alhu. Dan bahwasanya nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah mengatakan kepada Anas yang dia perbuat, kenapa kamu tidak berbuat demikian. Dan tidak pula nabi mengatakan kepada Anas sesuatu yang tidak dia perbuat, kenapa kamu tidak berbuat ini. Wa huwa uswatu ummatihi, dan nabi merupakan teladan umatnya. Fayam bagi at-ta'asi at-ta'asi bihi fit takhfif alal khadim wal ajir. Maka selayaknya bagi seorang hamba untuk mencontoh nabi, ya, mencontoh nabi, memberikan keringanan kepada seorang pembantu, wal ajir, dan seorang pelayan, beri keringanan, maafkan, jangan beri beban berat, ya, beri kelonggaran. Wa man tahta biyadihi fil khidmah, dan juga hendaknya seseorang, ya, mencontoh nabi, memberi keringanan kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya, baik berupa pelayanan atau kerjasama kepada karyawan, dia beri berhukum keringanan, toleransi. Kalau itu masih perkara pribadi. Tapi kalau perkaranya adalah hak-hak Allah yang dilanggar, maka barakafikum harus dinasihati dan harus tegas. Rahmatan bihi wa ihsanan ilaihi. Dan selayaknya barakallahu'alaikum, seorang dia itu rahmah, berkasih sayang kepada pembantu atau orang yang ada di bawahnya, ya, baik pelayan maupun karyawannya. Wa ihsanan ilaihi, dan berbuat ihsan kepadanya. Ta'asyan bin Nabi alaihi salatu wasalam, dan hendaknya dia mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Ini berkaitan terkait dengan bagaimana selayaknya seorang hamba dia itu bermuamalah dengan pembantunya. Di antaranya adalah memaafkan pembantunya. Barakallahu. Nah, kemudian ada tambahan faedah yang tadi disebutkan, ada salah ucap, ya, salah ingat. Bahwasanya Ummu Sulaim barakallahu itu bukan dinikahi oleh Nabi. Yang dinikahi oleh Nabi adalah Ummu Salamah. Barakallahu. Ummu Salamah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sore hari ini. Insyaallah untuk yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana kalau seorang budak atau pelayan atau pembantu atau karyawan berkomitmen, dia itu melanggar hak-hak Allah. Kalau tadi kan berkomitmen hak-hak tuannya, maka dimaafkan. Masalah pribadi dengan tuannya, maka tuannya hendaknya memaafkan. Tapi kalau hak Allah, maka bagaimana seorang majikan berbuat kepada pelayannya atau pembantunya, insyaallah akan berkumpul kita baca pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.